Rasane ra karuan ning ati loro tenan, cinta matiku kau anggap dolanan. Yeay. Ada Cak Rul. Ada Nela. Cak Rul kan iki ya. Nela kan. Goyang bareng si. Biasane jam semene wis ngapari. Oh. Nanging tengkar saiki HP-mu durung muni. Yeah. Biasane cedal-cedul ning arepku. Nanging dino-dino iki menghilang bagai butiran debu. Sampai